lagi-lagi ya bicaranya. Lia, Lia, Lia, apa kau memikirkan semua yang ku impikan? Lia, Lia, Lia, kau percayakan masa depan hidupmu. Kedua kakimu takkan gentar dari semua yang menantangmu. Ya, Lia, Lia, aku tergila-gila jalan pikirannya. Lia, Lia, Lia, apa kau memikirkan semua yang ku tawarkan? Lia, Lia, Lia. Masa depan hidupmu, kedua kakimu. Kau dan lingkaran jiwamu menarik langkah kakiku. Bermain dengan apimu, aku terbakar bahagia, ya, ya, ya, ya. Aku tergila-gila jalan pikirannya. Lia, Lia, Lia, apa kau memikirkan semua yang ku tawarkan? Lia, Lia, Lia.